semakin berlalu, tinggalkan cari tentang kita. Akan tiada lagi kini tawamu untuk hapuskan semua sedih di hati. Semua tentang kita.